Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Urip pisan orang mung jajal jajalan. Amal irosinan senan tahun bulan. Allah becik sirom bakal tinimbalan. Marang mengayunan Allah bal ambalan. Urip ono dunyo sepiro suwene mung ngenteni pati nerino wangine. Samongso istumengko marang janjine. Sanaliko Israel nyabut nyawane. Tekane Israel tanpa kulonun, tanpa nembung rusampeyan kulosun. Ora kena semayan sajam satahun. Najan sirot remi mil suki panun. Nuli sirot di utem newong sadesong. Plesir-plesir numpah joli diring dunyong. Sadalan-dalan sambat keloro-lorong. Tekan kubur sing namoni rupo-rupo. Allah dawungi badanmu isti epas. Orang suwe yomung sapedote nafas. Yen wis paling arsane kang moho walas. Kering lekar nganggo topeng kapuk kapas. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.